Apa hukum seorang yang berkata dia tahu hari kematiannya? Ya, ini tidak boleh ada yang berkata seperti ini. Ini yang dimasuki oleh apa namanya? Kadang kalimat-kalimat ini berjalan, konsekuensinya berat. Dia nggak sadar, cuman dia kadang disesatkan. Disesatkan oleh sebagian orang. Ada orang yang kasih, kalau kamu begini itu tandanya begini, kamu akan mati begini. Akhirnya dia berani bilang, saya tahu tanda matiku. Karena ada yang, apa namanya, menyesatkannya.